আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহু। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di hari yang baik ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang kembali mempertemukan kita semua melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki bab yang baru yang judulnya adalah Al-Ijarah. Ijarah atau sewa, menyewa, atau bisa juga diartikan mengupah, atau bisa juga diartikan mempekerjakan orang. Ya, bisa diartikan sewa, menyewa, Al-Ijarah, bisa juga diartikan upah, bisa juga diartikan mempekerjakan orang. Berkata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, Al-Ijarah. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, hiya fil lughah, kata Al-Ijarah secara bahasa adalah nama lima yu'ta min kira'in liman qama bi'amalin bi'amali ma jaza'an lahu ala amalihi. Kata Al-Ijarah adalah nama untuk sesuatu yang diberikan dari kira', yaitu dari sewa menyewa, liman qama bi'amalin, yaitu diberikan bagi orang yang melakukan satu pekerjaan sebagai balasan untuknya ala amalihi, atas pekerjaan yang dia lakukan. Ya, saya misalnya ingin membuat taman di depan rumah. Lalu saya memanggil seseorang untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya, kemudian setelah dia melakukan apa yang saya minta, dia kerjakan sampai tuntas, sampai selesai, maka saya membayarnya. Nah, sesuatu yang dibayar terkadang itu adalah disebut dengan al-ijarah, sesuatu yang dibayarnya. Ya, bayarannya disebut al-ijarah. Kadang disebut juga ujrah atau ajr. Kadang disebut ajr atau ujrah. Kadang disebut juga ijarah. Walaupun nanti kalau kata ajr, ajr itu lebih banyak digunakan dalam konteks akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan mereka ajr yang besar. Itu konteksnya akhirat. Tapi kata al-ujrah, itu konteksnya duniawi. Kamu memperkerjakan orang, sudah dikasih belum ujrahnya? Artinya bayarannya. Jadi kalau ajr lebih kepada yang kaitan dengan akhirat, adapun ujrah itu yang terkait dengan sesuatu yang sifatnya duniawi, yaitu kita katakan ujrah. Adapun secara istilah, para pemirsa Niaga TV, Yang dimaksud dengan al-ijarah adalah akdun. Dia adalah akad. Ala manfaatin maksudatin ma'lumatin. Dia adalah akad atas manfaat tertentu dan diketahui. Akad atas manfaat maksudah. Maksudah itu maksudatun ma'lumah. Sudah tertentu dan sudah maklum, sudah diketahui. Jadi dia akad atas manfaat. Qabilatun lil badli wal ibahah. Ya, yang mungkin saja bisa diberikan atau bisa al-ibahah itu artinya diperbolehkan bi'iwadin ma'lumin, dengan adanya iwad. Iwad itu ya saya mempekerjakan orang, ya tentu orang yang saya pekerjakan itu saya berikan iwad, yaitu saya membeli tenaganya, keahliannya, waktunya, maka saya harus memberikan iwad, yaitu sewa atau upah sesuai yang telah saya sepakati dengan orang tersebut. Dikatakan di sini, wa yakhruju bit-ta'rifi al-bai', dengan definisi yang tadi kita sebutkan, maka keluarlah dari definisi al-ijarah definisi al-bai', jual beli. Karena kalau jual beli itu definisinya akdun alal a'yani wa tamlikuha. Akad atas sesuatu dan memindahkan kepemilikan. Ada tamlik yang memindahkan kepemilikan. Adapun dari sisi ijarah itu tidak ada perpindahan kepemilikan. Ya kalau jual beli dia akad atas barang ya yang di dalamnya ada perpindahan kepemilikan. Si pembeli menyerahkan uang, ya si pedagang menyerahkan barang, itu namanya tamlik. Ada juga akad i'arah. Kalau i'arah, akdun ala manafi wa tamlikuha bi ghairi iwad. I'arah itu atau meminjamkan sesuatu, dia adalah akad atas manfaat dan kita memberikan manfaat itu bi ghairi iwad, tanpa ada tukar menukar. Tidak ada iwadnya. Kalau yang ijarah itu pakai iwad. Akdun ala manfaatin ma'lumatin bi'iwadin ma'lumin. Akad atas manfaat yang jelas tapi dengan iwad. Berarti perbedaan antara ijarah dengan i'arah atau ariyah itu ada iwad. Kalau ariyah tidak ada apa? Iwadnya. Walaupun sama-sama ada akdun ala manfaatin, akad atas manfaat tertentu. Dan disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib bahwa terkait dengan al-ijarah, sewa-menyewa, atau kita mempekerjakan orang atau mengupah orang, dia adalah sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan berdasarkan ijma' kaum muslimin. Jadi umat Islam, para ulama'nya telah sepakat bahwa ini akad yang diperbolehkan. Adapun dalilnya, misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat At-Talaq ayat yang ke-6. Allah katakan, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنْ. Apabila mereka, wanita, mantan istri kalian, arda'na lakum, dia menyusui seorang anak untuk kalian, ya, untuk kalian, yaitu itu anak kalian yang dia susui, fa'atuhunna ujurahun, maka berikan untuk mereka ujrahnya, bayarannya. Fa'atuhunna ujurahun, maka bayarkan kepada mereka atau berikan kepada mereka ujurahunna, ujrah mereka, yaitu upah mereka. Ini ayat Al-Quran. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, faqad amarallahu ta'ala al-aba'a bi'i'ta'il ajri alal irda. Di dalam ayat ini Allah telah memerintahkan para bapak, para suami, untuk membayar upah alal irda' atas susuan. Fadalla ala annal ajra haqqun lil murdi'ah. Ini menunjukkan bahwa upah itu memang haknya wanita yang menyusui. Wahia la tastahiqquhu illa bil aqdi. Dan dia tidak berhak mendapatkan upah kecuali dengan akad. Idh law arda'at biduni aqdin kanat mutabarri'ah. Karena kalau itu dilakukan tanpa akad, itu dianggap sifatnya tabarru, sukarela. Wal mutabarri'u la yastahiqqu syai'an. Orang yang sukarela ya tidak punya, tidak berhak atas apapun. Ya, fakana dzalika dalilan ala masyru'iyatil aqd. Dan ini bisa kita jadikan sebagai dalil ya disyariatkannya yang namanya apa? Aqdul ijarah. Ya, aqdul ijarah. Dalil yang lain ya adalah firman Allah dalam surat Al-Qasas ya ayat 26 sampai 27 di mana Allah berfirman menceritakan kisah Nabi Syuaib dengan Nabi Musa, di mana putri Nabi Syuaib berkata kepada ayahnya, ya abatis ta'jirhu, wahai ayahku, pekerjakan saja dia. Jadikan dia pekerja, karyawan kita. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kita jadikan pekerja adalah yang kuat secara fisik dan amanah secara karakter. Fisiknya kuat dan karakternya kuat. Lalu Syuaib berkata, inni uridu an unkihaka ihdabnatai. Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari putriku. Ya, ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Tetapi kamu bekerja kepadaku selama 8 tahun. Wa in atmamta asyran famin indik. Tapi kalau kamu mau sempurnakan menjadi 10 tahun, ya itu kembali kepadamu. Walaupun ini kalau di mazhab Imam Syafi'i, dikatakan tidak menggunakan ini sebagai dalil. Karena di mazhab Imam Syafi'i, syar'un man qablana laisa syar'un lana. Dikatakan di sini, wahum la ya'tabiruna syar'a man qablina, man qablana syar'an lana. Di mazhab Imam Syafi'i, mereka tidak menganggap syariat sebelum kita syariat bagi kita. Hatta yakuna hada dalilan ala hukmi syar'ina. Artinya tidak bisa dijadikan perbuatan umat terdahulu sebagai dalil untuk syariat kita kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Adapun dari hadis Nabi, cukup banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi pernah melakukan ijarah. Baik dalam pengertian menyewa, baik dalam pengertian mempekerjakan orang, ya, mengupah orang atau lain sebagainya. Misalnya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwa Nabi dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq pernah istajara, menyewa rajulan, seorang laki-laki, min Bani Ad-Dil. Bani Ad-Dil. Summa min Bani Abdi Adi. Min Bani Abdi Adi. Hadian khirriyata. Ya, yang disewa oleh Nabi untuk menunjukkan jalan atau rute dari Mekah ke Madinah. Wa huwa ala dini kuffar Quraisy, sedangkan dia penunjuk jalan itu masih satu keyakinan dengan orang Quraisy. Ya, fadafa'a ilaihi. wa adahu ghor thaur ba'da salasa layalin. Ya, bahwa Nabi sempat berlindung di gua Thaur, kemudian dibawakan oleh orang itu Bidan Abu Bakar. Fa'atahuma birahilataihima sabihata layal as-salas. Ya, kemudian orang yang dipekerjakan oleh Nabi, disewa oleh Nabi itu datang dengan membawa hewan tunggangan untuk keduanya. Fartahala, maka keduanya pun meninggalkan kota Mekah. Begitupun di antara dalil bahwa Nabi pernah melakukan ijarah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzara'ah. Nabi melarang akad muzara'ah. Wa amara bil muajarah wa qala la ba'sa biha. Nabi berkata tidak masalah melakukan muajarah. Apa bedanya muzara'ah dengan muajarah? Kalau muzara'ah sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Ya, muzara'ah sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Menurut pendapat yang paling kuat, muzara'ah itu tidak masalah. Yaitu ada sejumlah tanah, misalnya luasnya 1 hektar, kemudian pemilik tanah berkata, yang sebelah sana itu bagian saya, kamu sebelah sana misalnya. Lalu ditanam dengan jenis tanaman yang sama, pekerjanya sama, bibitnya sama, tapi pemilik tanah berkata yang bagian sana milik saya, yang bagian sana milik Anda. Itu tidak boleh, karena ada goror, ada ketidakjelasan. Boleh jadi yang tumbuh di sebelah sana lebih banyak, lebih subur, ya, lebih tahan terhadap hama karena kondisi alam tertentu. Adapun yang di sebelah sana karena tanahnya misalnya berbatu atau pasokan airnya kurang dan lain sebagainya, sehingga hasilnya tidak maksimal. Itu kata Nabi, wa amara bil muajarah. Ya, hendaknya ya sudah kita pekerjakan saja. Ada tanah 1 hektar mau ditanami pohon singkong. Ini berapa biayanya? Saya kasih ujroh saja, kasih upah. Itu Nabi membolehkan yang namanya muajarah. Dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita ihtajamat Nabi. Nabi pernah berhijamah. Berhijamah itu berbekam. Wa a'tal hajjama ajrahu. Dan Nabi memberikan upah kepada tukang bekam tersebut. Walau alima karahiyatan lam yu'tih. Seandainya Nabi memandang itu sesuatu yang haram, tentulah Nabi tidak membayarkannya. Tapi yang ingin kita garis bawahi adalah Nabi memberikan ujrah kepada hajjam atau tukang bekam tersebut. Ini pun menjadi dalil disyariatkannya yang namanya al-ijarah atau sewa-menyewa atau mengupah orang atau mempekerjakan orang. Dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan dari Rafi ibn Khudaij radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kunna aktsara al-ansari haqlan. Kata Rafi ibn Khudaij, kami termasuk orang Ansar yang paling banyak kebunnya. Kunna nukri al-ardha ala anna lana hadhihi wa lahum hadhihi. Kami biasa dahulu menyewakan tanah atau bekerja sama tentang masalah tanah. Kami katakan ini bagian kami, ini bagian Anda, ya. Lalu farubama akhrajat hadhihi wa lam takhrud min hadhihi. Boleh jadi kalau sebidang tanah itu 1 hektar, di bagian yang sana mengeluarkan buah, di bagian yang lain tidak mengeluarkan buah. Panahana an dzalik. Maka Nabi pun melarang kami dari hal itu. Ini yang kita katakan muzara'ah yang dilarang. Apa itu muzara'ah yang dilarang? Yaitu ada tanah 1000 meter misalnya, ditentukan bagian sebelah selatan itu hasilnya buat saya, sebelah utara buat Anda. Itu tidak bisa. Karena ada goror, ada ketidakjelasan. Boleh jadi yang di selatan lebih subur, lebih banyak buahnya karena dekat dengan mata air. Adapun yang di utara misalnya, tidak menghasilkan buah yang banyak karena dia jauh dari sumber mata air. Itu yang seperti itu tidak boleh. Ya. Lalu dikatakan oleh Rafi ibn Hudaij, wa ammal wariqu falam yanhana. Adapun kami mengupah dengan menggunakan warik, menggunakan uang atau perak, falam yanhana. Ada sejumlah tanah, saya pekerjakan orang, lalu saya bayar orang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Misalnya per hari 200 ribu atau 150 ribu atau jumlah yang disepakati, maka itu tidak masalah. Tapi kalau muzaroah, misalnya dikatakan ini ada tanah 1 hektar, sebelah utara punya saya hasilnya, sebelah selatan punya Anda, atau sebelah barat punya Anda, ya, ada kemungkinan yang di barat itu tidak bagus hasilnya, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Tapi kalau sifatnya hitungan presentase, itu nggak ada masalah, ya. Misalnya saya katakan ini tanah 1000 meter, 1 hektar, kita tanam singkong, nanti saya dapat 50, Anda dapat 50, itu nggak ada masalah, ya. Itu nggak ada masalah, ya. Itu diperbolehkan. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, berarti hadis qudsi, salah satun ana khasmuhum yaumal qiyamah, ada tiga golongan yang aku akan menjadi lawannya kelak pada hari kiamat. Satu, rajulun u'tiya bihi thumma ghadara, seorang laki-laki yang diberikan kepadanya, ya, dengan menyebut nama Allah tetapi dia godar, ya, dia apa namanya membatalkan akad, ya, lam apa namanya, dia apa sudah diberikan menyebut nama Allah tetapi dia apa namanya malah menipu. Lalu dikatakan di sini, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu, dan seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu mengerjakan tugasnya, tetapi dia tidak dibayar gajinya. Maka Allah berfirman, ana khasmuhu yaumal qiyamah, aku yang menuntutnya kelak pada hari kiamat. Lalu dikatakan di sini, para pemirsa Niaga TV, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa tashihul ijaratu mimman yasihu bai'uhu, ijarah itu sah dilakukan oleh orang yang sah melakukan jual beli. Jadi siapa yang boleh melakukan sewa menyewa, yaitu mereka yang boleh melakukan jual beli. Dari mulai dia adalah orang yang baligh, orang yang berakal, orang yang apa, ghairu mahjur, ya. Dia bukan orang yang safih misalnya, bukan orang yang belum bisa menggunakan harta, ya, lemah akalnya dan lain sebagainya. Wa syartuha, adapun syarat daripada ijarah itu, kata beliau, ijab, ada ijab, ya, ada qabul, ya, ada ijab, ada qabul. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, lil ijarati arkanun wa syurutun. Ijarah memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat. Wa arkanuha arba'atun. Rukunnya ada empat. Yang pertama adalah dua orang yang berakad. Yang kedua adalah sighah, yaitu ucapannya. Yang ketiga adalah manfaat, ada manfaat di dalamnya. Yang keempat adalah ujrah atau upah. Ya. Adapun dua orang yang berakad, ada yang disebut dengan muajir, ada yang mustajir. Ya, kalau muajir yang menyewakan, kalau mustajir yang menyewa. Jadi ada muajir, ada mustajir. Kalau muajir yang menyewakan, berarti pemilik barang misalnya yang menyewakan. Kalau mustajir adalah penyewanya. Dikatakan di sini, yushtaratu fi kullin minhuma ayyakuna ahlan litta'aqudi. Keduanya haruslah orang yang memang ahli, artinya bisa melakukan akad. Bi an yakuna balighan akilan, yaitu mereka haruslah orang yang berakal dan baligh. Fala yasihu aqdul ijarati min majnunin wala sabiyyin. Maka tidak sah melakukan akad sewa menyewa atau mempekerjakan orang yang gila atau masih anak-anak. Lianna kullan minhuma la wilayata lahu ala nafsihi wala ala malihi. Karena mereka tidak memiliki kekuasaan atas dirinya ataupun atas hartanya. wa ayyakuna ghaira mahjurin, dan orang yang melakukan ijarah bukanlah orang yang terkena boikot. Li'annaha aqdun yuqsadu bihil mal, karena ini adalah akad dengan tujuan harta. Fala yasihu illa min jaizit tasarrufi fihi, maka tidak sah ijarah kecuali atas orang yang boleh melakukan tindakan transaksi. Rukun yang kedua adalah sighah. Sighah itu terdiri dari dua bagian, ada ijab, ada qabul. Ada qabul. Fal ijabu kullu labdin yasduru minal muajjir. Ijab itu adalah setiap lapas yang diucapkan oleh orang yang menyewakan. Wa yadullu ala tamlikil manfaati bi'iwadi dalalatiz zahirah, dalalatan zahiratan. Yaitu ucapan orang yang menyewakan, yang mana ucapan itu menunjukkan bahwa si pemilik barang itu tamlikul manfaah. Dia memindahkan manfaat. Ada orang menyewa motor kepada saya katakan iya, ini motor saya sewakan satu minggu. Berarti saya memindahkan manfaat. Motor itu akan dipakai selama satu minggu. Bi'iwadin, tapi dengan iwad. Silahkan motornya dipakai, tapi bi'iwad. Kalau meminjam kan dipinjam saja, enggak ada iwad. Tapi kalau ijaroh ada iwadnya, ada penggantinya. Silahkan motor dipakai satu pekan, perharinya 30 ribu. 3 kali 7 misalnya. Maka nanti di akhir pekan dia bayar 210 ribu. Sawa'un akana sharihan au kinayatan. Baik ucapannya sharih atau kinayah. Contohnya yang sharih, seseorang mengatakan ajartu ka hadza, aku menyewakan kepadamu ini. Ya, atau seseorang mengatakan malaktuka manafi'ahu sanatan bikadza. Aku berikan kepadamu manfaat dari barang ini selama satu tahun dengan bayaran sekian. Nah, itu bisa juga. Adapun qabul adalah kullu labzin yasduru minal musta'jir. Setiap lapas yang diucapkan oleh musta'jir yang menyewa. Wa yadullu ala ridha, yang menunjukkan persetujuan, bitamallukil manfaah, persetujuan bahwa dia diberikan manfaat, diberikan kepada dia hak untuk menggunakan manfaat, ya, dalalatan zahirah, tapi dengan dalalah penunjukan yang jelas. Misalnya seorang berkata qabil tu awis ta'jar tu, ya udah saya sewa ya. Ya, au istaqraitu, ya udah aku apa namanya? Aku rental dulu, aku sewa dulu. Wala yushtaratu taqaddumul ijabi 'alal qabul, tidak harus ijab dulu baru qabul. Ya, bal yasihu taqdimul labdhi alqabil. Bahkan sah yang memulai ucapan adalah yang menyewa. Dia katakan, "Udah ya ini saya sewa." Ya sudah sewa aja sekian per bulan. Jadi boleh balik-balik. Ya tidak harus ijab dulu baru qabul. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Mau membuat bapau atau usaha bapau dengan proses produksi yang lebih mudah? Gunakan alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Dengan fungsi press yaitu membentuk cekungan pada adonan bapau untuk memudahkan pengisian bahan, dan fungsi untuk menutup serta memadatkan adonan sehingga menjadi bapau yang siap dimasak. Proses produksi lebih cepat dan hasil bapau lebih rapi. Dilengkapi dengan 3 ukuran press untuk mengakomodir berbagai tipe dan ukuran adonan bapau, material food grade dan awet, mudah dioperasikan dengan desain elegan, dapat dipasang di atas meja sehingga lebih memudahkan penggunaan, handal dan berkualitas. usaha sukses. Mesin penggiling cabai Agrowindo. Untuk menggiling dan menghaluskan cabai serta bumbu basah dengan tingkat kelembutan yang bisa diatur sesuai kebutuhan, digunakan dalam usaha penggilingan cabai, pembuatan sambal, dan produksi bumbu dapur pada skala usaha dengan fitur dan keunggulan. Terbuat dari material berkualitas, menggunakan penggilingan dari grinder, desain kompak untuk menunjang produksi secara kontinu, hasil lebih lembut, halus, dan maksimal, mudah mengatur tingkat kelembutan. Hasil penggilingan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan, handal, dan menguntungkan. Maxindo, mesinnya berusaha sukses. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya di kesempatan kedua kami kembali membuka layanan telepon dan layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk ke tim kami. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh peserta kurban meminta kaki atau yang lainnya selain daging yang sudah didapatkan? Sangat boleh. Ya, sangat boleh pemilik hewan mengatakan saya minta kakinya atau minta kepalanya. Itu sangat boleh. Ya, sangat boleh. Allah mengatakan fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah sebagian dari hewan kurban kalian, hadiahkan sebagiannya kepada orang yang tidak meminta-minta, dan berikan sebagian yang lain kepada orang yang meminta-minta. Hanya saja kata para ulama dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ya, sepertiga, sepertiga. Bahkan ada ayat yang menunjukkan boleh dibagi dua. Allah berfirman, فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ. Makanlah sebagian dan sedekahkan kepada orang yang susah sebagian yang lain. Oleh karenanya enggak ada masalah, silakan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya. Ustaz mau nanya dalam kaidahnya kan kalau dia gadai kan kita nggak boleh mengambil manfaatnya Ustaz ya. Bagaimana Pak, tidak boleh mengambil manfaat dari? Dari barang gadaian. Barang gadaian, betul. Dalam apa kaidah muamalah apa tuh ada hal apa mengambil manfaat dari atas jasa penitipan barang yang digadaikan itu gimana Ustaz ya? Dia kan nggak ngambil manfaat langsung dari barangnya, tapi dari balik barang itu ada kita bisa ngambil manfaat, itu boleh nggak itu? Artinya si penggadai yang menggadaikan barang, dia menggadaikan motor, ya. Motor itu butuh tempat untuk menyimpan, sewa tempat gitu. Ya. Jadi atas dasar sewa tempat adalah diambil ujrohnya gitu Pak. Baik, itu saja Bapak. Nah, iya itu saja Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sepertinya hari ini diterapkan di yang konsep gadai syariah itu seperti itu yang saya tahu. Ya, yang saya tahu. Walaupun ini butuh kita kaji lagi, nanti bisa ditanyakan di rubrik yang lain ya. Tetapi yang saya tahu ya, wallahu a'lam bishawab, itulah konsep yang hari ini diterapkan di dalam transaksi pegadaian syariah. Ya, jadi ketika menggadai emas misalnya atau menggadai barang tertentu, maka orang yang menggadaikan barang itu membayar sejumlah uang untuk menyewa tempat. setback atau apa istilahnya itu ya. Ya, itu yang saat ini diterapkan ya. Ya, Allah alam bisawab ya, kalau memang akadnya sewa menyewa ya tidak masalah kan seperti itu. Tetapi apakah ini boleh misalnya ya disatukan antara akad misalnya hutang piutang dengan akad yang lain yaitu sewa tempat ya, sewa tempat per hari sekian atau per bulan sekian, ataukah itu masuk ke dalam kategori misalnya hilah atau bukan hilah misalnya. Ini harus kita kaji lagi ya. Sampai sekarang mohon maaf saya belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang permasalahan itu, dan ini menjadi saya rasa PR yang bagus ya. Kita coba nanti tanyakan kepada para ulama terkait dengan permasalahan tersebut ya. Walaupun hukum asalnya ya, kalau al-aslu fil mu'amalah, hukum asal mu'amalah itu adalah boleh ya, sampai ada sifat-sifat yang dilarang oleh syariat, baik itu terkait dengan misalnya riba, lalu terkait dengan goror atau ketidakjelasan, lalu terkait dengan kezoliman ya, terkait dengan kezoliman, atau terkait dengan misalnya perjudian ya, atau disebut dengan maisir atau gambling istilahnya ya. Kalau selama tidak ada unsur-unsur yang haram ya, kembalikan ke hukum asal. Walaupun kita butuh penjelasan yang lebih rinci, fatwa yang lebih jelas terkait dengan permasalahan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Amin. Begitupun penanya. Bolehkah salat Id sendiri di rumah karena saya di Australia dan tidak tahu masjidnya? Wallahu bissawab, yang saya pernah baca dari fatwa para ulama tidak masalah ya. Terlebih lagi kemarin di masa-masa COVID-19, saya pun termasuk yang mengerjakan salat Idul Fitri dan Idul Adha itu sempat di rumah bersama keluarga. Ya, dan itu wallahu alam bisa tidak masalah kita ajak keluarga kita lalu kita mengerjakan salat, kalau memang kondisinya ya kita berada di negeri yang umat Islam minoritas, lalu kita pun tidak tahu tempat salatnya di mana, maka kerjakan saja di rumah. Wallahu alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita kaum muslimin yang bermanhaj salaf, kapan sebaiknya kita berpuasa Arafah serta melakukan salat Idul Adha di negara kita Indonesia? Wallahu a'lam bissawab ya. Wallahu a'lam bissawab, pendapat yang paling kuat sebagaimana dipatwakan oleh para ulama, ya kalau hari Arafah ya ikutnya hilal Saudi kalau hari Arafah. Ya, tetapi berhari raya itu kita bersama pemerintah ya, berhari raya itu bersama pemerintah. Berpuasa juga fatwa dari para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, begitupun Syekh Abdullah Syekh Fauzan rahimahullahu taala hafizahullahu taala, saya pernah mendengar fatwa beliau bahwa terkait dengan puasa, terkait dengan lebaran itu ikut hilal di negara kita. Ya, hukum asalnya kalau kita lihat dalam hadis-hadis, misalnya hadis Abdullah bin Umar bahwa beliau berkata tara'an nasu al-hilala fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Satu ketika manusia mencari-cari hilal lalu aku kabarkan kepada Nabi, artinya Ibnu Umar tidak mengumumkannya sendiri. Begitupun dalam hadis yang lain, kalau saya tidak salah hadis Abu Hurairah, bahwasanya ja'a Arabiyun, datang seorang Arab Badui, lalu berkata kepada Nabi bahwa dia telah melihat hilal. Lalu Nabi berkata, atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu mengucapkan dua kalimat syahadat? Artinya orang Arab Badui itu laporan dulu ke Nabi, lalu Nabi melakukan Nabi klarifikasi dulu, kamu ini siapa? Apakah kamu orang Islam atau tidak? Ketika Nabi tahu bahwa dia orang Islam, Nabi berkata, kum ya Bilal, fa'adzin bin nas liyasumu ghadan. Wahai Bilal, ayo kamu umumkan kepada manusia agar besok kita berpuasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa masalah penentuan hilal itu diberikan kepada ulil amri. Dan sejak dahulu memang begitu. Ya, Nabi berkata dalam hadisnya, as-sawmu yawma tasumun, wal-fitru yawma tafturun, wal-adha yawma tudahun. Berpuasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Beridul fitri adalah hari di mana kalian semua beridul fitri. Ya, dan beridul adha adalah hari di mana kalian beridul adha. Artinya kalau pemerintah sudah mengumumkan, maka seharusnya kita ya mentaati apa yang diputuskan oleh pemerintah tersebut. Ya, dan hukmul hakim yarfa'ul khilaf, kata para ulama. Ketentuan hukum dari penguasa itu sebenarnya mengangkat adanya khilaf di masyarakat. Tetapi ya di Indonesia ada kekhasan tersendiri. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersatu di dalam menentukan awal Ramadan, awal Syawal, begitupun awal Zulhijjah. Karena kuncinya kan di awal Zulhijjah. Kalau kita bisa menentukan awal Zulhijjah dengan cara yang benar, yaitu dengan ru'yatul hilal, maka ya sudah, kita sudah menjalankan syariat sesuai dengan ketentuannya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya baru mengetahui bahwa ada salat qabliyah isya. Saya selama ini hanya mengerjakan ba'diyah isya. Apakah ada penggantinya qabliyah isya yang tidak pernah saya kerjakan? Tidak perlu diganti, ya, tidak perlu diganti. Pertama, karena penanya belum tahu bahwa itu disunnahkan. Yang kedua, sesuatu yang sunnah hukum asalnya tidak diganti. Sesuatu yang sunnah memang hukum asalnya tidak diganti, kalaupun tidak dikerjakan. Ya, adapun dalil terkait dengan qabliyah isya adalah sabda Nabi yang bersifat umum, di mana Nabi berkata bainal adzani baina kullil adzanaini as-shalah. Antara dua azan itu ada salat, antara azan dan iqamah ada salat. Di salat lima waktu ada semua. Walaupun ada yang muakkad seperti qabliyah subuh, qabliyah zuhur itu muakkad. Ada yang ghairu muakkad seperti qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya itu ghairu muakkad. Ya, Allah alam bissab. Anda mau bertanya bagaimana caranya salat taubat yang benar, bacaan apa yang harus dibaca, mohon bimbingannya. Allah alam bissab, ya, salat taubat itu adalah salat mutlak yang dilakukan sebanyak dua rakaat, ya. Seorang muslim dia melakukan dosa, lalu dia takut kepada Tuhannya, lalu dia salat dua rakaat, setelahnya dia mohon ampun, itu salat taubat. Yaitu sholat taubat. Tidak ada bacaan tertentu, tidak ada surat tertentu, seperti kita sholat saja biasa. Ya Allah alam bissawab. Apakah benar hadis tentang keberadaan Allah ini, Ustaz? Menentukan tempat di mana tidak pantas dia ditanya di mana? Saya tidak tahu. Yang jelas Allah berfirman tentang dirinya, dia maha tinggi. Wa huwal aliyul azim, dia maha tinggi. Ya, yang jelas Allah berfirman, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Dialah Ar-Rahman yang bersemayam di atas ars. Yang jelas Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Kepadanya naik kalimat-kalimat yang baik. Yang jelas Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan adzikr. Yang jelas bahwa Rasul pernah berkhutbah di hari Arafah. Lalu beliau berkata, inna dima'akum wa amwalakum haramun. Kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Qala fahal ballagtu. Qala na'am. Qala bala. Allahumma fashhad. Jadi Nabi berkata, darah kalian haram, kehormatan kalian seperti haramnya hari ini, bulan ini, di negeri ini. Apakah aku sudah sampaikan itu kepada kalian? Sudah. Maka Nabi mengangkat tangannya ke atas sambil berkata, ya Allah persaksikanlah. Itu jelas. Ya, kalau yang tadi saya tidak tahu, ya, apa namanya, riwayat tersebut. Allah alam bissawab. Apakah benar jika seorang meyakini Allah ada di mana-mana, kemudian dia meyakini kursi sama dengan kekuasaan Allah? Ini tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Ya, kalau dasarnya adalah ta'wil, ya ta'wil, ya ta'wil, ya kita katakan dia salah dalam poin itu, tetapi dia muslim, ya muslim, ya misalnya orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, ya walaupun di antara mazhab Asy'ariyah pun ada perpecahan, ada yang mentafwid, artinya menyerahkan maknanya kepada Allah, ada mutaakhir Al-Asy'ariyah orang Asy'ariyah yang datang belakangan, mereka cenderung mengatakan Allah di mana-mana misalnya. Apakah mereka dikafirkan? Allah alam bisawab, tidak. Mereka masih bagian dari orang Islam, tetapi dalam hal ini mereka menyimpang, ya, mereka salah di dalam memahaminya. Walaupun kalau kita lihat dasarnya, dasarnya benar. Dasarnya itu mereka tidak menyamakan, tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi dasar yang benar itu, niat yang benar itu tidak cukup. Saya ingin mengatakan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Bagaimana caranya? Bukan caranya dengan bagaimana saya mentakwil Al-Quran agar sesuai dengan akal saya. Tidak seperti itu. Tetapi pahami Quran dengan pemahaman salaf. Dengan pemahaman Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Bagaimana mereka memahami misalnya Allah itu bersemayam. Bersemayam ya bersemayam. Bagaimana? Tidak tahu. Apakah sama dengan makhluk? Tidak. Itu harusnya. Ya, sebagaimana yang terkenal perkataan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun, wal-kaifu majhulun, wal-imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'ah. Beristiwa itu maklum dalam bahasa Arab, bagaimananya majhul, tidak ada yang tahu, beriman kepadanya wajib, dan bertanya bagaimana itu bid'ah. Ya, Allah alam bissawab. Apakah sama antara arsy dengan singgasana? Ini diartikan singgasana. Ya. Apa yang dimaksud dengan kursi Allah? Kursi yaitu kalau dalam hadis dikatakan maudiul qadam, yaitu tempat kaki. Ya, tempat kaki begitu dalam hadis. Bagaimana? Allah alam bissawab. Dia sesuatu yang gaib. Kita hanya mendapatkan kabar dan kita mengimaninya, menetapkannya tanpa menanyakan bagaimana. Apakah seharus apakah harus sama hari Idul Adha kita di Indonesia dengan di Arab Saudi? Yang enggak harus sama. Ya, likulli al-balad matla'uha. Ya, setiap negara itu memiliki ru'yatul hilalnya masing-masing. Ya, itu yang mungkin hari ini terjadi. Menyatukan ru'yatul hilal, ya, walaupun kemungkinan itu bisa dengan adanya teknologi dan lain, tapi belum terlaksana. Maka hari ini realita mengatakan setiap negeri melakukan ru'yatul hilal, mereka melakukan sidang isbat, mereka menetapkan awal bulan Qomariyah, itulah realita yang harus kita hadapi saat ini, dan kita menyerahkan itu kepada pemerintah ya untuk melakukan itu selama telah dilakukan dengan cara yang benar, dengan metode yang benar, maka kita harus ikut dalam perkara-perkara yang ma'ruf selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Wallahu a'lam bissawab. Sepertinya sudah habis pertanyaannya. Itu tadi sudah kita baca. Apa hukumnya satu helai rambut wanita yang berjilbab, yang tidak berjilbab terlihat oleh orang yang bukan mahram? Tidak boleh terlihat. Ya kalau satu helai tidak sengaja, ya dimaafkan mudah-mudahan. Tapi kalau sengaja dia keluarkan, ya enggak boleh. Sesuatu yang harus ditutup dia keluarkan. Allah alam bisab, saya rasa itu yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya tentunya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan dan keistiqomahan dalam beramal ibadah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.